Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wajidna ilman wa na'udhubika min akhwali ahli nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selalu kita syukuri sampai saat ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, para orang saleh dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Masyaallah muslimin, mari kita lanjutkan. Sore hari ini kita jadwalkan kajian kita adalah kisah Luqman al-Hakim yang Allah sebutkan dalam surat Luqman. Nih, ada beberapa hal yang nanti dirinci dalam kisah ini tentunya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, diambilkan dari beberapa riwayat. Nih, mungkin sebagian darinya mungkin riwayat-riwayat yang datang dari Israiliyat. Kana hunaka rajulun hakimun ismuhu Luqman. Lalu ada seorang yang bernama Luqman, orang yang bijak. Kak Umar, kak enggak main di sungai? Wa kana Luqman rahimahullah abdan habasyian. Luqman adalah seorang hamba yang berasal dari Habasyi. Habasyi. Itu di Afrika. Wa qila innahu kana min biladin Naubah. Ada mengatakan dari negara Naubah fi janubi Misr. Ini selatan Mesir atau Mesir Selatan. Wa kana najjaran. Dia dulu adalah seorang tukang kayu, najjar. Yaksibu min amal yadihi, yang bekerja dengan tangan sendiri. Kana rajulan basitan, lakinna Allah rafa'a qadrahu bil hikmah. Ini orang yang biasa sebenarnya, kan, tapi Allah angkat derajatnya itu dengan hikmah. Hatta sa'alahu rajul, sampai-sampai ada seorang yang bertanya, "Mal ladzi ja'alaka tasiru ila hadhil manzilah wal makana bainan nas?" Apa yang bisa mengangkatmu ke derajat seperti ini, kedudukan seperti ini di hadapan manusia? Faqala lahu, dia menjawab, li'anni la atakallamu illa sidqan, karena aku tidak berbicara kecuali yang benar. Wa aghaddu basari, aku menahan pandanganku dari yang haram. Wa aqufu lisani 'anil haram, aku jaga lisanku dari berbicara yang haram. Wa ahfadhu farji, aku jaga kemaluanku. Wa ukrimu dhaifi, aku muliakan tamuku. Wa ahfadhu jari, aku menjaga tetanggaku. Wa aufi bil 'ahdi, aku penuhi janjiku. Fadzalika huwa sabab ba'da fadlillah min bulughi hadhihi al-mansilah, itulah sebab nih karunia dari Allah Subhanahu wa taala, setelah karunia dari Allah yang menyampaikanku, mengangkatku sampai derajat ini. Wa nadhara ilaihi rajulun akhar muta'ajjiban li bulughihi, orang lain juga memandangnya takjub dan kedudukannya yang tinggi itu. Faqala lahu Luqman, Luqman mengatakan kepadanya, "In kunta tarani ghalidhas syafataini, kalau engkau melihatku ini bibirku tebal, karena orang-orang sana ini bibirnya tebal, orang Habasyi, fa innahu yakhruju min bainihima kalamun raqiqun, maka sesungguhnya keluar dari kedua lisan itu suatu perkataan yang lembut. Fa in kunta tarani aswad al-laun, kalau engkau melihatku orang yang hitam, kelam, faqul bi abyad, hatiku putih." Sebelum saya lanjutkan, ini suaranya jelas banget nih. Kok kayaknya kok sepi-sepi aja nih. Ini suaranya jelas atau tidak? Coba saya lihat. Mohon infonya di grup bagi yang mendengarkan. Karena saya di kampung ini, tidak di Solo. Mungkin suaranya tidak jelas atau gimana, mohon infonya di grup. Ya, fa fi yawmin minal ayyam qala lahu maulah, di suatu hari maulanya berkata, tuannya berkata, izbah lana hadhihi syah, sembelihkan untukku kambing ini. Fadzabahaha, dia nyembelih kemudian berkata, akhrij athyaba mudghatayn fiha, nih ambilkan, keluarkan daging yang paling baik dari kambing itu. Fa akhraja al-lisan wal qalb, maka dia mengeluarkan lisan dan hati, diambil lisan dan hatinya. Tsumma makatha, masyaallah. Kemudian yang kedua, izbah lana hadhihi syah, yang kedua sembelihlah kambing ini. Dia pun menyembelih. Faqala, tuannya berkata, akhrij akhbath mudghatayn fiha, nih keluarkan yang paling buruk, daging yang paling buruk. Fa akhrajal lisan wal qalb, dia juga mengeluarkan lisan dan hati. Faqala lahu maulah, tuannya berkata, amartuka an tukhrij athyab mudghatayn fiha, fa akhraj tahuma, aku memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan yang paling baik, daging yang paling baik dari kambing itu. Kamu mengeluarkan lisan dan hati. Ketika disuruh mengeluarkan yang paling buruk, juga mengeluarkan lisan dan hati. Ya, maka berkata Luqman, innahu laysa min syai'in athyabu minhuma illa idza taba wal akhbath minhuma idza khabitha. Tidak ada yang lebih baik dari keduanya kalau baik, dan tidak ada yang lebih buruk dari keduanya kalau buruk. Di grup suara jelas saat ini, ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Di antara wasiat dari Luqman adalah, wa kana Luqman hakiman, seorang yang bijak. La yantiqu lisanuhu illa bil hikmah, yang tidak berbicara kecuali dengan hikmah. Wal kalamu thayyib, dan perkataan yang thayyib, yang baik. Wa kana lahu qadrun wa makanah, dia punya posisi, kedudukan azimah indallah, ini manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru dalilin ala dzalika, ini bukti yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala khallada dzikrahu fil Qur'an. Allah mengekalkan ini penyebutannya dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Bal wa ja'ala suratan min suratil Qur'an bismihi. Bahkan salah satu nama surat Al-Qur'an itu menggunakan nama Luqman, yaitu surat Luqman. Fi hadhihi surah, di surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa wasiat Luqman kepada anaknya. Itu adalah wasiat yang sangat agung dan dianggap sebagai manhaj atau metode manhaj sarbawi, atau metode dalam mendidik anak-anak kita. Mari kita lihat nasihat-nasihatnya. Allah berfirman ini dalam surat Luqman ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-19. Nanti untuk ayatnya dibaca sendiri, nggih. Ayatnya dan terjemahannya dibaca sendiri. Ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, ay wallahi laqad ataina, kita telah berikan Luqman ini hikmah, kebijaksanaan atau hikmah. Wa hiyal isabah fil qaul. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah perkataan yang tepat. Wasadat fil ra'yi, dan akal pendapat yang tepat juga, ya, karena sadat itu artinya tepat. Wa nutqu bima yuwafiq al-haq, dan berkata yang sesuai dengan kebenaran. Anishkur lillah, ay wa qulna lahu ushkurillah, supaya bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia yang diberikan kepadamu. Haitsu khassaka bil hikmah, di mana Allah memberikan kekhususan hikmah kepadamu. Wa ja'alaha 'ala lisanik, dan hikmah itu ada di lisanmu. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi, barang siapa bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ai wa man syakara wa man yashkur, siapa yang bersyukur kepada Allah, fa thawabu syukrihi raji'un li nafsihi, pahala dari syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa faidatuhu innama ta'udu alaihi, faedahnya itu juga kembali kepada dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala la yanfa'uhu syukru man syakar. Ya, jadi syukurnya orang yang bersyukur itu tidak membawa manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan sebenarnya apa ibadah kita, syukur kita. Nah, maka syukur itu kembali kepada kita. Wala yadurruhu kufru man kafar, dan tidak membahayakan Allah kekufuran orang yang kufur. Mau kufur mau syukur itu tidak berdampak kepada Allah, tapi itu membawa dampak kepada kita semuanya. Walihada qala, Allah berfirman, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Maka siapa yang kufur tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan Allah Maha terpuji. Allah tetap kaya. Ai wa man jahada nikmatullah, siapa yang mengingkari nikmat Allah, fa inna ma asaa ila nafsi, sesungguhnya dia itu berbuat buruk, berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Karena Allah mustaghnin 'anil 'ibad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hamba-hambanya. Mahmudun 'ala kulli hal, selalu terpuji dalam segala keadaan. Mustahaqqun lil hamdi li dzatihi wa sifatihi, yang berhak mendapatkan pujian dalam zat dan sifat-sifatnya. Lima. Wa huna yusbiru ta'ala 'an wasiyat Luqman. Allah mengabarkan di sini wasiat-wasiat Luqman. Ausahu awwalan. Ini wasiat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, bi an ya'budallah wahdah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian dia menyebutkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Orang berkata ini zalim, berbuat zalim. Zalim itu kadang identik dengan harta, dengan jiwa atau menyakiti, zalim. Tapi kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Karena zalim secara bahasa itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman kepada Allah, syirik kepada Allah adalah menempatkan peribadatan itu kepada yang tidak berhak. Atau yang berhak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi ditempatkan tidak pada tempatnya. Maka dia kezaliman yang paling besar. Wasainal insana biwalidayhi. Yang kedua adalah wasiat untuk kedua orang tuanya, artinya berbakti. Tsumma qarana biwasiyati ibnihi biibadatillahi wahdah. Biasalah wasiat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukan, disandingkan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ay dha'fan dha'fan ala dha'fin. Ini ya, ibunya itu dahulu itu mengandungnya itu dalam keadaan susah payah. Qaul wa fisaluhu fi 'amaini, kemudian tarbiyah mendidiknya, kemudian menyusuinya itu fi amaini, setelah dilahirkan itu 2 tahun, 2 tahun lamanya. Anishkur lillahi wali walidayka ilayyal masyir, fa inni saujizika ala dhalika awfar al jaza. Supaya bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Anishkur li wali walidayya, fa inni saujizika, maka aku akan berikan ganjaran kepadamu dengan ganjaran yang banyak. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah tidak ada ketaatan li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan atau bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma. Ini dalam ayat disebutkan, ini kalau kedua orang tua ini memaksa atau berbuat syirik, maka jangan taati keduanya. Ai wa in badala juhdahuma, kalau dia keduanya mengerahkan segala tenaganya, wa aqsa ma fi sa'yihima liyahmilaka 'ala al-kufri wal isyraki billahi fala tuti'hum, untuk membawamu kepada kekufuran dan berbuat syirik kepada Allah, maka jangan taati keduanya. Idza ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perkawilah duanya itu di dunia dengan baik. Ai wa sahibhuma fil hayati dunya bil ma'ruf wal ihsan ilayhima, dengan ma'ruf, dengan berbuat ihsan kepada keduanya. Ini kita bergaul kepada kedua orang tua kita, walau kana musyrikin, meskipun keduanya itu orang musyrik, musyrika ini. Lianna kufrahuma billahi la yastad'i dhiya al mata'ib allati tahammalahu fi tarbiyatil walad. Kenapa? Karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lantas menghilangkan susah payah capeknya ketika hamil dan mendidik ketika kecil. Wala tanakkur bil jamil wa tabi' sabila man anaba ilayya. Tadi setelah berbakti kepada orang tua, meskipun tadi kedua orang tua kufur, wattabi' sabila man anaba ilaihi, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah dengan tauhid, dengan ketaatan, dan dengan amal saleh. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kembalinya kalian itu kepadaku, ya, kepada Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Marji' al-khaliq ila Allah fayujazihim 'ala a'malihim. Tempat kembalinya semua makhluk itu adalah Allah, dan mereka akan dibalas semua amalan yang mereka kerjakan. Allahu latifun khabir. Allah Maha Latif lembut, dan Allah Maha Khabir Maha Teliti. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi shakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Ini ayatnya Luqman ayat 16. Hadhihi wasaya nafi', yani wasiat yang bermanfaat. Qad hakahu Allah Subhanahu an Luqman al-Hakim. Ini Allah sebutkan ini wasiat Luqman dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, liyamtathilaha an-nas, supaya manusia bisa mencontohnya, wa yaqtadu biha, dan mengikutinya. Faqala ya bunayya, ya bunayya, innaha intakum mithqala habatin min khardalin, ay anna al-mazlamah aw al-khati'ah, kadzaliman atau kesalahan, law kanat mithqala habatin habatin khardal, meskipun hanya kecil mungkin sebesar biji sawi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkan itu. Apa yuhdhiruha yaumal qiyamah, Allah akan datangkan di hari kiamat, wa yujazi 'alaihima in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Ya, maka Allah akan membatas atau membalas keduanya, yang baik ataupun yang buruk. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa mahma kanat adh-dzarra khafiyah aw ghaibah, meskipun biji, ya, biji sawi yang kecil, atom atau atom itu sangat kecil sekali, fi arja'is samawati wal ard, di langit ataupun di bumi ini, di seluruh penjuru langit dan bumi, ya'ti biha man la takhfa 'alaihi khafiyah, akan bisa didatangkan oleh zat yang tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darinya, yaitu Allah. Wa li hadza qala inna Allah latif, Allah itu maha latif. Apa latif? Ai latiful 'ilmi bil asya', itu lembut. Lembut artinya adalah latiful 'ilmi, ilmunya itu bil asya', terhadap segala sesuatu, mahma tadha'al audak audaka, meskipun barang atau benda itu sangat tipis sekali, sangat kecil sekali, Allah lembut. Khabirun maha teliti, bikulli syai', mengetahui segala sesuatu. Ini hadha huwa tariqul aqidah al-marsum, inilah jalan aqidah yang telah digariskan. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Nasihat yang selanjutnya, ya bunayya, wahai anakku, auddiha bi jami'i wajibatiha, lakukan salat itu dengan semua yang wajib-wajibnya. Kewajiban dalam sholat ini banyak sekali kewajiban, maka bisa dibahas dalam fikih. Kalau kewajiban dalam sholat itu min hududiha wa uqatiha, dari batasan-batasannya, waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, tumakninahnya, khusyukna, wa masyara'a fiha, dan apa saja yang disyariatkan di dalamnya, wa istanib ma yunha anhu fiha, dan jauhilah apa yang dilarang dalam sholat itu. Kemudian wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintahkan yang ma'ruf, larang yang mungkar. Ai bijuhdika wa faqatika, dengan kesungguhanmu, dengan semua jerih payahmu, dengan semua kemampuanmu. Ai istata'ta bil yad, kalau mampu dengan tangan, fa bil yad, maka dengan tangan. Wa illa fa bil lisanik, kalau enggak mampu maka dengan lisan. Wa illam tastati' fa bi qalbik, kalau enggak mampu dengan hati. Tsumma amirhu bis sabr. Tsumma amarahu bis sabr. Kemudian Luqman memerintahkan bersabar. Ini supaya anaknya bersabar dalam melakukan semua hal itu. Wasbir 'ala ma asabak, wa dhalika anna al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kenapa? Karena orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menahan yang munkar itu fi madhinnatin, itu dalam apa ya, madhinnah itu ada suatu kemungkinan besar atau di pastinya, ayu 'ada wa yunalu minhu, ini masih akan dimusuhi dan akan mendapatkan tadi berbagai macam ya ujian. Wa yunalu minhu walakin lahul aqibah, wa li hadza amara bisabri ala dzalik, akan tetapi semua itu akan menimbulkan akibat yang baik. Oleh karena itu diperintahkan supaya bersabar. Ini orang yang beramal ma'ruf dan nahi mungkar itu tempatnya, atau madinah itu tempat seringnya terjadi apa yang disebutkan tadi, dimusuhi. Kemudian ya, kalau sudah siap untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, ya maka siap untuk dimusuhi orang dan siap untuk dikritik, dan di sana sini ada banyak cobaan. Inna dzalika min 'azmil umur, ay la budda minha wa la mahida anha, itu suatu hal yang harus, harus alati labudda minha, yang harus, wala mahida anha, dan jangan menyimpang darinya. Sekarang Luqman berbicara tentang adab seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istadridu Luqmanu fi wasiyyatihi allati yahkiha al-Qur'an huna ila adabi ad-da'iyah ila Allah. Di sini sekarang Luqman berbicara tentang adab seorang dai kepada Allah. Fa ad-da'wah ila al-khairi la tujizu ta'ala 'ala an-nasi. La tujizu ta'ala 'ala an-nasi wa tatawwal 'alaihim. Dakwah kepada kebaikan la tujizu ta'ali 'ala an-nas, ya, tidak dibolehkan seseorang itu sombong kepada manusia. Wa tatawul 'alaihim bi ismi qiyadati minal khair, atau dia merasa paling tinggi kemudian mengatasnamakan dia memimpin atau sebagai pemimpin kebenaran. Ini seorang dai, ya, dia harus sombong atau merasa paling atas. Wa min babi aula yakunu ta'ali wa tatawul bi ghairi da'wati lil khairi aqbah wa ardal. Wa min babi aula yakunu ta'ali, yakni sombong dan merasa tinggi, merasa lebih dari orang lain. Ya wali dakwah ilal khair, tanpa menyeru kepada kebaikan, itu lebih tentunya kalau dalam dakwah merasa lebih tinggi dari orang lain, ini tidak baik. Tapi di luar itu maka lebih buruk lagi. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Ini surat Luqman ayat 18-9. Belas wasar itu apa, yang walatu sair itu apa, ini daun yusibul ibil, ini penyakit yang menimpa unta. Fayal wa anakuha, ini apa, ini lehernya itu apa, ya, lehernya berpaling, maling, miring. Walusrubul Quran yakhtaru hadza ta'bir, ini bahasa Quran memilih ungkapan ini. Litanfiri minal harakah, supaya apa, supaya seorang itu lari. Litanfir minal harakah al-musyabihah lis-syu'ur, lis-syu'ur, gerakan yang seperti tadi, penyakit unta tadi yang memalingkan lehernya tadi. Harakatul kibri wal izdirak, ini gerakan yang sombong. Imanatul khaddi linnas, itu memalingkan pipi dari manusia. Fita'alin wassigbar, dengan apa, kesombongan, dalam sifat sombong orang memalingkan wajahnya kepada manusia. Ratu syair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan maraha. Ai yanhahu 'anit tabakhturi fil mishyah, sombong, congkak dalam berjalan. Ala wajhi al-'azamah wal fakhr 'ala an-nas, ya, merasa sombong, merasa besar di hadapan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Ini Allah berfirman, waqsid fi mashyika waghdud min sawtik in ankara al-aswati ila sawtul hamir. Fa innahu lamma nahahu 'an al-ikhtiyari 'an al-mashy. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seseorang itu sombong dalam berjalan, ini amaruhu bil qasdi, Allah perintahkan supaya jalannya itu, ya, antara sedang-sedang saja. Fihi fa innahu labudda lahu ayyamshi fa innahu labudda lahu ayyamshi fa nahu 'an al-syarr. Wa amaruhu fa innahu la budda lahu ayyamshi fa karena dilarang untuk berjalan dengan congkak tadi, kan dia harus berjalan, maka dilarang untuk berbuat apa, anisyari fa nahu anisyari wa amaruhu bil khair, bil khairi, dilarang untuk yang jahat, yang buruk, dan diperintahkan yang baik. Faqala waqsid fi masyik, Allah berfirman waqsid fi masyik ay la tatabata' ibta'an mufritan, jangan terlalu pelan-pelan. Wala tusri isra'an mufritan, tapi juga jangan terlalu cepat. Lakin baina dzalik, antara cepat dan antara pelan. Suma qala waghdud min sawtik, yakni idza takallamta la tatakallaf, kalau berbicara jangan dibikin-bikin. Rafu sawtika, rafa sawtika, atau mengangkat suaramu. Fa inna arfa'al aswati wa ankara sawtul hamid, karena suara yang paling apa nih, yang paling buruk ini adalah suara keledai, ya, teriak-teriak. Nih. Wal ghaddu minal aswat atau minas sawti, ini merendahkan suara, fihi adabun, ada adab dalam suara yang pelan. Wasiqqatun bin nafsi, ini percaya diri. Wa tumanina ila syidqil hadisi, tenang. Nih. Wa tumanina wa wadminan ila syidqil hadisi wa qawlihi, dalam berbicara. Nih, menunjukkan ketenangan dan kebenaran dalam berbicara. Wa mayazzaqu aw yaghlidhu fil khitab, yang teriak, yang keras-keras dalam berbicara. La ila illa sayyul adab, kecuali orang yang adabnya tidak baik. Aw syakun fi qimati qawlihi, atau dia ragu dengan perkataannya itu. Aw qimatu syakhsihi, nah, atau dengan bobot dirinya sendiri. Yuhawilu ikhfa'a hadha syak, dia berusaha untuk menyembunyikan keraguan itu. Bil hiddati wal ghildati wa zi'aq, dengan teriak, dengan kata perkataan yang keras, yang kasar. Sebenarnya dia orang yang ragu. Wa akhiran, yang terakhir, nakhtimu hadithana, ini adalah tentang Abdus Shalih, yaitu tentang Luqman. Nih. Khaladallahu dzikrahu fil Quran, yang Allah kekalkan namanya dalam Al-Qur'an. Banyak sekali nasihat-nasihat hikmah yang beliau sampaikan. Qala Luqman alaihi salam li ibnihi, Luqman berkata kepada anaknya dalam nasihat yang lain, ya baniya, nah, ya anakku, innad dunya bahrun amik, dunia ini adalah laut yang sangat dalam. Wa qad ghariqa fihi nasun katsir, banyak orang yang tenggelam ke dalam lautan dunia ini. Faltakun safinataka fihi taqwa Allah azza wa jalla, hendaknya kapalmu untuk mengarungi dunia ini adalah takwa kepada Allah subhanahu wa taala. Wa hashwaha al-iman billahi ta'ala, dan isinya, perabotnya itu adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syura'uha at-tawakkul 'ala Allahi azza wa jalla, dan layarnya itu adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allaka tanju, semoga saja harapannya kamu akan selamat. Qala Luqman ibnihi, Luqman juga berkata kepada putranya, ya nabaniya, wahai anakku, bi' dunyaka bi akhiratika, jualah duniamu untuk akhiratmu. Tarbahuhuma jami'an, kamu akan beruntung mendapatkan dunia dan akhiratmu semuanya. Wala tabi akhirataka bi dunyak, jangan kamu jual akhiratmu dengan duniamu. Takhsaruhuma jami'an, maka kamu akan rugi semuanya. Wan Abid ibni Umar qala, Abid bin Umar qala, berkata Luqman, dia meriwayatkan qala Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya ikhtar al majalis ala ainika, pilihlah majelis-majelis itu dengan matamu. Fa idza ra'aital majalis yudzkaru fihi Allah azza wa jalla, dengan matamu sendiri kamu lihat sendiri. Kamu melihat majelis itu disebutkan di dalamnya zikir kepada Allah subhanahu wa taala. Fajlis ma'ahum, maka duduklah bersama mereka. Fa innaka in taku 'aliman yanfa'uka 'ilmuk. Kenapa? Karena kalau kamu adalah seorang yang berilmu, maka ilmumu akan bermanfaat di sana itu, di majelis itu. Fa intaku ghabiyan, kalau kamu orang bodoh yang tidak punya ilmu, yu'allimuka, maka akan mengajarimu. Wa in yutri Allahu alaihim bi rahmatin atla'a yutri'u, atla'a yutri'u. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan rahmat kepada mereka, maka paling tidak kamu akan mendapatkan rahmat itu bersama mereka. Ya baniya, wahai anakku, la tajlis fil majlisi, jangan kamu bermajlis dalam suatu majlis, alladzi la yuzkarullahu fihi, yang tidak ada zikir Allah di dalamnya. Fa innaka in taku 'aliman, itu kalau kamu orang pandai, orang pintar, la yanfa'uka 'ilmuk, ilmumu tidak bermanfaat dalam majlis itu. Wa in taku ghabiyan, kalau kamu bodoh, apalagi yaziduka ghaba'an, mereka akan menambah kamu bodoh. Wa in yutri'u Allahu ilaihim ba'da dzalika bisukhtin, kalau setelah itu Allah memberikan murkanya kepada mereka, yusibuka ma'ahum, maka kamu akan ikut dimurkai bersama mereka. Ini perkataan yang sangat indah. Wa an Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar berkata qala Luqman ibni, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya ittakhidh ta'atallahi tijaratan, wahai anakku, jadikan taatan kepada Allah ini sebagai tijarah, perdagangan. Jadi seperti berdagang dengan amal-amal kita untuk membeli akhirat. Ta'tikal arbah min ghairi tijarah, maka akan banyak muncul keuntungan-keuntungan yang kamu dapatkan tanpa harus berdagang. Ya, ini. Wa hakadha yajibu 'ala kulli man istara'ahu Allahu ra'iyyah ay yata'ahadahum bitarbiyah. Ini diwajibkan bagi siapa saja yang Allah berikan amanah ini, bertanggung jawab ini, untuk mentarbiyah. Ya, maka dia harus sungguh-sungguh dalam melakukan tarbiyah ini, untuk menjaga, memberikan nasihat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaa'ikatun ghilaadun syidaadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian manusia atau orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Neraka yang di dalamnya itu nanti bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sana ada malaikat-malaikat yang keras, ya, yang tidak bermaksiat, taat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan atau melaksanakan yang Allah perintahkan. Ini selalu taat kepada Allah untuk menyiksa orang-orang yang kufur dan orang yang ingkar kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah penggembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian itu bertanggung jawab atas gembalaannya. Qala al-imam, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam itu adalah penggembala, dia bertanggung jawab atas apa yang dia gembala. Wa rajulu ra'in, seorang laki-laki itu adalah penggembala, bertanggung jawab dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab atas yang digembalanya, itu keluarganya. Fas'alillah, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ayyubarik fi auladil muslimin, supaya memberkahi anak-anak kaum muslimin, wa yaj'aluhum fi ibadati salihin, supaya menjadikan mereka hamba-hamba yang saleh, wa yasna'uhum ala ainihi wa yasta'miluhum li nusrati dinihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menerpa mereka, apa, mendidik mereka dan memanfaatkan mereka dalam menolong agama-agama ini. Pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, ini ada tiga pelajaran. Yang pertama, annakimatal abdi la tatawaqqaf 'alal laun wal hasab. Nilai seseorang itu tidak terhenti pada warna kulit. Ini tidak bergantung kepada warna kulit, kemudian nasab, kemudian pangkat. Wa inna maqimatul 'abdi bi imanihi. Bobot seseorang itu dilihat dari imannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Falaqad kana Luqman aswadan. Luqman itu kulitnya hitam. Wa ma dzalika atahu Allah hikmah. Allah berikan hikmah kepadanya. Wa khallada dzikrahu fil Qur'an. Dan namanya disebutkan kekal di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, bahkan menjadi nama surat. Yang kedua, anna man sifatil muslim, di antara sifat-sifat orang muslim adalah annahu shadiqun, dia adalah orang yang jujur, wa wafa, dan menepati janjinya. Wa annahu yaghuddu basarahu, dia akan menjaga pandangannya anil haram dari yang haram. Wa yakuffu lisanahu, dan juga akan menjaga lisannya anil haram dari yang haram. Wa yahfadhu jiranahu, menjaga tetangganya. Wa yukrim dhaifu duyufahu, memuliakan tamunya. Wa yuhibbun nas min haulihi wa yukrimahum, dan mencintai manusia di sekitarnya dan memuliakan mereka. Maka di mana saja kita berada, sebisa mungkin kita memuliakan yang ada di sekitar kita, meskipun secara keilmuan lebih rendah, secara pangkat lebih rendah, secara jabatan lebih rendah, secara kekayaan lebih rendah, apapun nih, maka tetap memuliakan tetangga. Dan salah satu kaidah yang menjadi supaya bisa merekatkan antara kita dan tetangga adalah tahadu tahabu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Anal muslim labudda ayyurabbi auladahu 'alal iman, seorang muslim harus mendidik anaknya di atas keimanan dan takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang yang beriman, selamatkan kalian dan keluarga kalian dari neraka. Qala an-nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nabi bersabda, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian itu bertanggung jawab atas gembalaannya, atau siapa saja yang di bawah tanggung jawabnya. Walaqad ra'ayna kaifa anna Luqman awsa ibnahu, kita melihat bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, memberikan wasiat yang sangat mahal, sangat mulia, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini sungguh pelajaran yang sangat besar, nasihat dari Luqman, dari seorang hamba sahaya yang yang berkulit hitam ini, tapi Allah muliakan itu di dalam Al-Quran. Terlepas dari perbedaan para ulama, entah itu siapa itu Luqman, apakah nabi atau bukan, atau sekedar orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terpenting di sini adalah bukan siapanya Luqman itu, tapi nasihat-nasihatnya bisa kita ambil manfaat darinya. Semoga bermanfaat. Sebentar lagi berbuka, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Kamu aja tuh, karena kamu.